curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya ceritanya dina minggu Kang Yu ya, dina minggu esok ya. Wanut polisinya polisi paling rajin sedunia. Minggu-minggu apre-prenya mangkat bae wong karo. Kayane pengen banget ngejar setoran ge ya. Cita-citanya kecilik pengen dadi Kapolres ge. Tapi wong karo polisi mantan selangar-selangar belum tahun kerja ya, belum tahun dadi polisi ya. Orang munggah-munggah pangkat sih dadi Kapol bae. Kapol kae lho sing berarti nggo ngombe jadi karo ngombe dandang ngubluk. Oh ala wong karo kepengen dadi Kapolres iki ya. Dadi ke polisine minggu-minggu gua mangkat bae, minggu-minggu tetep ngaruh ngode bae Kang. Tetep embret bae gue ya. Ngetis jagani perapatan. Kadingan nek lagi panjagani perapatan gue mau ejek-ejek kayak gue ya. Ana bocah cilik nang lawang nang ngontritikan, katon-katone butuh bantuan. Nah, polisine merek bae langsung mari. Tiriki bae kayak apa yo. Jangan abong, abong gane, jangan dari polisi belum tahu nih si kayak gue, gajinya si telung atus, gak ketemunya, jangan. Ujar kuyen yang suara kurang, aman, dunia sore sore. Pokoknya gak pacen anak tugas untuk tetap mangkat, udan, barat, terpanas, kata jepret, tuh mangkat baik. Tapi nyatanya dari polisi belum tahu nih kayak dari Kapolres, Kapolres. Jangan, nah, ya, terima kena baik, gila. Men, jaksel mulai sih yang pengen caper, kan. Mulai sih itu pengen banget menunjukkan siapa saya sebenarnya. Minggu-mingguan yang tetap mangkat baik, kerai-keraian tetap mangkat baik. Yang pengen mengamankan lalu lintas ke perempatan kene. Ya mudah-mudahan kok jadi sih kena Kapolda lipat. Lagi melayu-melayu mampir tuku serabi kena kena kaya. Jadi nyok keton, nyok ini minggu gua mangkat baik. Pray-praynya mangkat baik nyok, tetap menjaga keamanan dan kondusif. Nyok pokoknya buat dikajang apa, sedurungnya mati nyok kudu dari Kapolres. Pokoknya sedurungnya dikubur nyok wajib dari Kapolres. Pokoknya janji nyok ngantek mati dari Kapolres. Sida-sida nyok tegawai kantor polisi dewek ngecongot pokoknya. Gak usah. Dulu-dulu kayak bocah cilik melasih temen. Ih, bocah cilik melasih temen kayak. Katanya-katanya butuh bantuan ke bocah kayaknya loh. Kayaknya kayak bocah nyok pengen nebung rumah. Tapi lawangnya dikunci. Duduk-duduk nama bingung orang kerungu. Arep mejet bel, arep mejet tingtong-tingtong orang kutul. Kekain-kainnya bocah butuh bantuan kekain-kainnya jejal. Tak tulungin nanyong bok sinapa. Gara-gara nulungin bocah kai terus nyong diangkat dari Kapolres tahun ngarep. Bocah nyong paranin nanyong. Bocah cilik, kau lagi ngapa kue? Kau lagi ngapa kue? Pak polisi, selamat pagi Pak polisi, selamat pagi. Pagi, kau lagi ngapa kue? Nak kau lagi ngapa kue? Anu Pak polisi, aku jaluk tulung lah. Nyokot mau ya, gravel kaya lu. Asing nggak ngerti pejet kaya mau nene. Assalamualaikum. Kau pejet bel maksudnya? Iya Pak polisi, nyokot mau pejet bel orang kutul-kutul kaya. Tulung aku lah Pak polisi, tulungi lah. Lah kau mau nganu kanan-kanannya kelayaban maringan dia ya menin beban dek, hah? Kau memang ngikla ya bener di jajal. Bocah cilik, umurku pira umur mo. 4 tahun lah polisi, umurku 4 tahun. Loh 4 tahun, dengarnya ini lebih bandi esok-esok. Kelai pengganti mau bengi kue ya. Kelai pengganti kue. Aku dunia ngetik, aku dunia sadar sebagai bocah cilik ya. Melasih sama biung mo. Masih sama biung mo, mau bengi ngulet ikon mudar-midar. Mata gudul terminal, stasiun, apa barang. Hari kelai pengganti maning-maning, ada deleng wajah ya. Melasih wong tuamu tuli, melasih wong tuamu ngerti apa ra? Ngapain bunyi esok sore, ketiplakan gue letih duit, gue ngumpani kowe. Malah ke kelayaban sama ke dawek kayak gue. Ini rama bimu isi turunan jurung rumah ke. Rama bimu isi turunan kamar ke. Keselen beli gue letih kowe muter-muter membengi. Bocah petang tahun gue kelayabannya juga sih bebandek. Kenapa polisi tadi gak malah situ main? Gak malah situ main, gak malah situ main sama polisi lah. Gak malah situ main lah. Pokoknya kan jaluk tulung lah, Pak polisi ini jaluk tulung ini gak pecet bel, orang kutul-kutul malah aku ketum aja. Aduh lah, Pak polisi nakal, Pak polisi ini nakal, Pak polisi ini nakal. Ih, Serai. Ngomongnya ngolok kok, ngomongnya. Aja nangis. Sini kue munggah maling pundak kenyong, kue tek angkat teng, kue boleh dipecet ya. Kue boleh dipecet. Dipecet pokoknya antar sama biumu kurungu. Ya? Nah, kayak kue ya, kan mau ya. Aku tahu itu rumah itu ya, malah yang ditumai. Ya, wes cepetan, munggah kan. Sini munggah. Sini bener, hati-hati, buka cengkang, sekelan, tangannya sekelan. Ya, ya, sekelan sirah. Kaya jadi jambak, jadi jambak. Jambak sekelan, bet sekelan. Hati dijambak. Sekelan kuping, bet sekelan kuping. Saru kue ya, kurang ajar kok ya. Kalau mau tuang, jambak rambut ya. Ceklan kuping, baca ceklan kuping. Minta maaf Pak Polisi, orang sengaja. Pemerik karena mungkin tidak keriting, nanti kayak ngepenak ditarik-tarik. Wih, sebetan, pecet belek. Jangan, Pak Polisi, ini. Maning. Terus. Pisan maning. Bimur kurungu kalian nasi turu. Terus, maning, pisan maning. Hei! Si dolanan bel ketemu siapa ya? Gue suka suko ya? Roti wajah pandoli mertamu. Gue siapa gue? Eh, Pak Polisi. Mudun. Iya, kok sabar? Karena mamu stangnya apa ya? Cepetan, Pak Polisi. Cepetan. Lu apa? Aduh, Pak Polisi. Cepetan, maju. Ayo, maju. Maju ke priwe karena mamu stangnya kaya. Pak Polisi, kodomai. Sindioma tuh letak banget. Anak baungnya mani umat. Kurang ajar kok ya, balik ke orang kaya, tanggung jawab ya kene, sing jembat tangike. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.